بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين مسلمات pendengar Radio Raja Kendari, Alhamdulillah sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan menyelenggarakan jenazah, yakni kita telah masuk kepada pengantaran dan penguburan jenazah. Kemarin pertemuan yang lalu telah kita singgung sedikit tentang bagaimana hukum wanita itu mengantar jenazah. Hukum wanita mengantar jenazah ini berkisar antara makruh dan haram. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, hadis sahih. Beliau berkata, "Nahayna an ittiba'il janais wa lam ya'zim 'alaina." Kami wanita dilarang untuk mengantar jenazah, tetapi tidak dilazimkan pelarangan tersebut. Jadi kata-kata walam ya'zim 'alaina, kami tidak dilazimkan atau tidak ditekankan pelarangan tersebut, menunjukkan bahwasanya larangan ini bersifat makruh, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu bukan hadis Nabi, itu adalah tambahan walam ya'zim 'alaina, itu adalah perkataan dari Ummu Atiyah. Akan tetapi ini adalah masyhur di kalangan pendapat yang masyhur bahwasanya karahah hukumnya, makruh hukumnya wanita mengantar jenazah. Kemudian kita akan membahas di sini tambahan beberapa perkara yang berhubungan dengan penguburan jenazah ini. Hukum menguburkan jenazah dengan tabut. Tabut itu adalah sunduk hasabi, peti yang terbuat dari kayu. Ya, yudau fil mayit, yang diletakkan mayit di dalamnya, kemudian dikuburkan dengan peti dari kayu tersebut. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama mengatakan yakrahu ad-dafna fit tabuti li ghairihi. Mereka memakruhkan menguburkan jenazah dengan memakai peti. Ligeri uzrin, dengan tanpa uzur. Jadi hukum asalnya menguburkan mayat dengan peti, ya peti jenazah atau peti kayu, maka hukumnya adalah makruh hukumnya, kecuali ada uzur. Jadi kalau tanpa uzur makruh hukumnya. Ketika ada uzur, misalkan uzurnya ya tanah yang tempat dikuburkan ma'iyah, berair, banjir atau becek, maka ketika itu uzur untuk dikuburkan dengan peti, ya. Atau misalkan mayatnya itu sudah tidak bisa lagi disentuh, maka dimasukkan dalam peti, ya. Atau mayatnya itu sudah ada penyakitnya, maka dimasukkan dalam peti, ini merupakan uzur. Jadi asalnya bahwasanya makruh hukumnya ya menguburkan mayat dengan peti, kecuali ada uzur seperti tadi diantaranya disebutkan, ya tanah pekuburan berair atau banjir, atau mayat itu sudah tidak bisa disentuh dan mengeluarkan bau yang sangat khabis, sangat busuk, kemudian dibutuhkan untuk dimasukkan dalam peti, kemudian dikuburkan dengan peti tersebut. Ini disebut karena kemudian diantara dalilnya bahwasannya tidak pernah didapatkan di zaman sahabat, tidak juga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka dufina fit tabut, mereka menguburkan mayat dengan peti. Jadi asalnya adalah makruh kecuali ada uzur syar'i yang dibolehkan. Kemudian juga disunnahkan dalam penguburan itu diluaskan kuburannya, ya diluaskan, diperdalam kuburan tersebut. Jadi batasannya tidak ada batasannya berapa dalamnya, cuma dikembalikan kepada adat dan kebiasaan, ya sekitar takriban biqadri meter wanispun, jadi 1,5 meter. Ya itu sudah cukup untuk agar supaya baunya tidak keluar ya dari mayat tersebut, kemudian tidak bisa juga digali atau dikeluarkan atau dicium oleh binatang buas. Ya, jadi ini ukurannya. Jadi tidak bisa di mayat tersebut tidak bisa didapat atau digali oleh binatang buas, tidak juga baunya sampai masih bisa tercium dari orang-orang yang ada di atas permukaan bumi. Maka ukurannya ya dikembalikan secara adat, tetapi disunnahkan kita meluaskan sebagaimana dalam sebuah hadis Hasim bin Amr secara marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, ihfaru, ya galikan kuburan, wa'usau, luaskan, wa'amaku, dan perdalam, wa'asanu, dan perbaiki kuburan tersebut. Ini adalah hadis marfu sampai kepada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi inilah yang disunnahkan kita, bahwasanya kita memperluas, apalagi di dalam satu keadaan dibutuhkan untuk menguburkan dalam satu lubang itu dua orang lebih ya dalam kuburan tersebut. Kemudian bagaimana hukumnya kalau seseorang meninggal di lautan, di tengah laut, ya, masih jauh dari daratan, masih perlu waktu untuk sampai ke daratan. Maka bagaimana hukumnya mengubur mayat yang ada di tengah laut? Ya, mereka para ulama berpendapat bahwasanya waman mata fi safinatin walam yumkin dafnuhu ul apa alka fil bahri ulkiya fil bahri salan kaidahli fil kabri ba'da ghaslihi. Para ulama berpendapat bahwasanya barang siapa yang mati di atas perahu atau di atas kapal yang tidak memungkinkan untuk menguburkannya lagi di daratan, mungkin masih jauh perjalanan, ya kemudian nanti mayat ini akan busuk kalau disimpan di atas perahu atau kapal, maka boleh dikuburkan di lautan, ya, memasukkannya seperti seseorang memasukkan di kubur ketika di daratan setelah dimandikan. Jadi demikian. Jadi caranya, bentuknya, bagaimana cara kita meletakkannya, yaitu kita menurunkan kepala diluan dari sisi kaki, bukan dibuang sekali. Jadi kepala diluan dari sisi kaki, kemudian mustaqbilal kiblat, dia dihadapkan ke kiblat, ya, kemudian sebagaimana kita menguburkan mayit, ya, yang ada di daratan. Jadi begitu juga kita menguburkan, disunnahkan kita juga cara-caranya menguburkan sebagaimana yang kalau kita menguburkan di lautan. Kemudian kita jadikan yuskiluh, pemberat agar mayat tersebut dia tenggelam di dasarnya, ya, di dasar laut tersebut. Karena kalau kita tidak berikan pemberat, dia akan terapung di atas, kemudian nanti akan jadi santapan ikan-ikan. Maka ya kita caranya, bentuknya adalah meletakkan kepala meletakkan masukkan kepala duluan dari arah kakinya atau dari arah kaki kubur kalau di darat, ya, kemudian kita berikan pemberat agar dia masuk dan tenggelam di dalam, ya, kemudian idkhalan kita masukkan dengan cara rafikan, dengan cara yang lembut, bukan kita buang begitu, kita masukkan dengan cara lembut sebagaimana kita perlakukan seorang mayit ketika kita mau menguburkan di daratan. Jadi demikian. Akan tetapi kalau memungkinkan mayit tersebut untuk hifzuhu, terjaga baunya dan kondisinya terjaga ila usuli ilal birri, sampai kepada daratan, maka yang sebaiknya dan tidak diberubah mayit tersebut, ya, maka dan tidak berubah, tidak berbau, maka yang disunnahkan tetap kita menunggu sampai mengantarkan atau menunggu sampai kita menguburkannya di daratan, ya, di daratan kita kuburkan. Jadi ini tergantung dari kondisinya. Misalkan seseorang meninggal kemudian ada es untuk membukukan makanan-makanan dan ada tersisa dan boleh kita gunakan untuk mengawetkan mayat tersebut sampai kepada daratan. Setelah di daratan baru kita menguburkannya. Namun kalau tidak memungkinkannya, maka dengan cara kita menguburkan di laut, kita kasih pemberat, kemudian kita menguburkannya dengan menghadapkan ke kiblat, kepala diluan dari arah kaki, ya, kepala diluan, kemudian kita memasukkannya dengan pelan-pelan, ya bukan kita buang begitu saja. Maka ini perkara yang dikatakan oleh para ulama kita ketika dalam keadaan di laut tidak bisa dibawa di daratan. Kemudian tadi disinggung bahwasanya ketika kita masukkan mayat ke kuburan itu disunnahkan dari arah kaki kubur. Jadi kepala diluan, kemudian dari arah kaki kubur. Ya, dari arah kaki kubur. Jadi disunnahkan kalau mungkin kan ada tempat kita masukkan kepala duluan tetapi dari arah kaki kubur sampai ya betul-betul pas pada lubangnya, kemudian dimasukkanlah ke dalam. Ini caranya sebagaimana disebutkan satu riwayat Abu Ishaq berkata, Ausa al-Haris an yusalli alai Abdullah bin Yazid fa salla alai summa adkhulhul kubra summa adkhalahul kubra min kibali rijalil kubri. Ya qala hasi sunnah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ya Haris pernah mewasiatkan untuk jenazahnya nanti disalatkan oleh Yazid, apa Abdullah bin Yazid. Maka setelah disalatkan, mereka memasukkan jenazah Haris itu di kuburan dari arah kaki kubur, dan dikatakan ini adalah sunnah. Ini adalah satu sunnah. Jadi sunnah hukumnya kita masukkan mayat itu dari arah kaki kubur, kepala diluan dari arah kaki kubur sampai pas di badannya menempati lubang kuburan tersebut. Kemudian juga disebutkan masalah lagi, apa yang kita baca ya ketika maza yaqul insan inda idhal mayyit fil qabri, apa yang dikatakan oleh orang yang memasukkan mayat di kubur. Kalau ulama wal fuqaha, ulama dan fuqaha berkata, ya seseorang ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, nadban, sunnah baginya mengucapkan bismillah wala millati rasulillah. Ketika kita masukkan mayat ke dalam kubur, kita mengatakan bismillah wala millati rasulillah. Ya. Ya, ini sebagaimana disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana isa wada al mayyit fil qabri, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan mayit di kuburan qala haza, ya kemudian wazakarahu, beliau menyebutkannya bismillah wa ala millati rasulillah. Ini sunnahnya kita, ya. Kita masukkan mayit di kubur, kita mengucapkan kalimat yang demikian ini. Kemudian yang juga perlu kita bahas di sini adalah man sallas yuqaddimu bi idhal khabari, siapakah yang lebih utama untuk masukkan mayat di kuburan. Ya. Qalu, para ulama mengatakan wa yuqaddamu bi dafni ar-rajuli man yuqaddimu fi ghaslihi. Yang utama untuk memasukkan mayat di kuburan adalah orang yang lebih utama dari memandikannya. Artinya siapa yang memandikannya, maka itu yang lebih utama untuk memasukkan ke dalam kuburan tersebut. Ya. Atau urutan-urutan begini. Artinya siapa orang yang diwasiatkan. Ya. Setelah itu kalau tidak ada, maka siapa yang memandikannya. Setelah itu kalau tidak ada, al-wali. Ya, siapa yang menjadi amir atau pemimpin di daerah tersebut. Kalau tidak al-wali, baru walinya atau keluarganya atau kerabatnya yang berhak memasukkannya. Ya, berhak memasukkannya ke dalam kuburan tersebut. Kalau ditanya mana dalilnya, disebutkan bahwasanya takala Rasulullah SAW wafat, maka akaribuhu, kerabat-kerabatnya lah, seperti Abbas, Ali dan Fadl bin Abbas, ya wasaleh maulanya Rasulullah SAW, yang mereka itu menguburkan atau turun menguburkan mayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, walul arhami ba'duhum aula ba'din. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim, maka sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Oleh karenanya urutannya siapa yang lebih utama? Kalau ada orang yang diwasiatkan, dialah yang lebih utama. Kalau tidak ada, maka yang lebih utama adalah orang yang memandikannya. ya yang mandikannya, kemudian dialah juga yang dibuta untuk menguburkannya. Ya, kalau tidak walinya ya atau kerabatnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguburkan beliau adalah walinya, kerabatnya atau kerabat Abbas atau dan Ali wa Fadl bin Abbas, sepupu-sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang paling pantas memasukkan jenazah bagi kalau jenazahnya wanita, ya, bolehkah, ya, yang manakah yang lebih utama, ya, yang kalau jenazahnya jenazah wanita, siapa yang lebih utama untuk turun ke kuburan untuk memasukkan mayat atau jenazah tersebut dari seorang wanita? Qalu, berkata ulama, yajuzu idkhalul mar'atu maharimuha. Ya, jadi yang memasukkan, ya, wanita itu adalah mahramnya, yang lebih utama adalah mahramnya. Ya, di antara mahram-mahram tersebut juga termasuk zaujuha, suaminya. Ya, suaminya juga yang juga termasuk mahram yang lebih utama untuk memasukkan, ya, kuburan tersebut. Sebagian mengatakan kalau sudah meninggal bukan lagi mahramnya. Tidak, suaminya, ya, masih tetap, ya, sebagai orang yang juga punya punya keutamaan untuk dia memasukkan istrinya ke dalam kuburan tersebut. Jadi mahram dari kerabat-kerabatnya, suaminya termasuk, inilah yang lebih utama untuk memasukkannya. Kemudian kalau mahramnya tidak ada atau ada tetapi dia tidak mampu atau dia mempersilakan orang lain dari ajnabiyah, maka dibolehkan, ya, boleh bila kiraha, bukan perkara makruh. Kalau umpamanya ada mahramnya di situ tetapi dia mempersilakan kepada orang yang laki-laki ajnabi untuk memasukkan mayat wanita yang menjadi mahramnya itu ke dalam kubur. Ini sebagaimana disebutkan dari An-Nas radhiyallahu anhu bahwasanya sahidina ibnata li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal kubur. Kami pernah mengantarkan jenazah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, anak perempuannya. Dan Rasulullah SAW juga berada di atas kuburan, duduk di atas kuburan. Ya, bukan maksudnya duduk di sekitar kuburan. Faraitu ainahu tadma'ani. Saya melihat kedua mata Rasulullah SAW itu mengeluarkan air mata. Ya. Kemudian berkata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, hal minkum min rajulin lam yuqarifu laylata. Siapa di antara kalian yang tidak berhubungan dengan istrinya tadi malam? Ya. Maka berkata, kalau Abu Talha, Abu Talha, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fa'anzil. Ya, di sini disebutkan bahwasanya Abu Talha yang menurunkan anaknya Rasulullah SAW, anak perempuannya Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW, padahal Abu Talha adalah laisa min maharimha, bukanlah mahramnya, ya, anaknya Rasulullah SAW tersebut. Bal huwa ajnabi anka, bahkan dia adalah laki-laki ajnabi yang bukan mahram dari anaknya Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW memerintahkannya. Jadi makna tadi lam yukarif laylata ay lam yujami zawjatahu, yaitu tadi malam dia belum berhubungan dengan istrinya. Jadi inilah yang menunjukkan bahwasanya kalau seandainya mahramnya tidak bersedia atau ada halangan untuk memasukkan jenazah wanita yang mahramnya itu di kuburan, maka boleh laki-laki ajnabiyah dan tidak mengapa bila kira tidak ada hukum makruh di dalamnya. Jadi urutannya bahwasanya yang lebih berhak untuk memasukkan jenazah wanita adalah mahramnya, kemudian suaminya, ya, summa saujuha summal ajnabi, kemudian boleh juga terakhir adalah wanita-wanita ajnabiyah. Kemudian dinukil dari Abdurrahman bin Abrasi an Abasi qala, dia berkata, sallitu ma'a Umar radhiyallahu an ala Zainab binti Jahsi ala Zainab binti Jahsin radhiyallahu an ummul mu'minin bil Madinah. Takala Zainab binti Jahsi radhiyallahu an, ya, Ummul Mu'minin, istri Rasulullah SAW meninggal di Madinah, Maka Umar mengutus orang untuk menanyakan kepada istri-istri Nabi, siapakah yang akan memasukkan jenazah Zainab di kuburan? Ya, ayyaduhul Zainab al-kabrah. Ya, siapa yang masukkan di kuburan istri apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Zainab? Fa faja faja faja fajabnahu nisa'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab atau mengirimkan kepada Umar, ya, menjawab, ya, beliau, mereka istri-istri mengatakan, unsur mankana yaraha hala hayatia faliyakun huallasi yaduhul la yaduhuluhal kobra. Maka mereka istri-istri mengatakan, lihat siapakah orang yang biasa melihat dia Zainab binti Jahsy ini pada waktu hidupnya, maksudnya adalah mahramnya. Siapakah mahramnya yang biasa melihat keadaan Zainab ini di waktu hidupnya? Falyakun huwallazi yadkhuluha al-qabra. Maka hendaklah dia yang memasukkannya kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya yang lebih utama bagi seorang wanita, mayit wanita dikuburkan atau dimasukkan ke kuburan oleh mahramnya sendiri, ya, atau kalau tidak ada suaminya, atau kalau tidak ada boleh bagi ajnabiyah. Kemudian sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya wajib untuk menghadapkan kiblat, ya, walaisa istibam, bukan sunnah. Ya, jadi oleh karenanya apa hukum menghadapkan kiblat, mayat itu ke kiblat, ya, di pada waktu menguburkannya? Ya, sebagian ulama mengatakan wajib, ya, wajib karena perkataan Rasulullah SAW, ya, kiblatukum ahya'an wa amwatan. Tentang masalah Ka'bah, itu adalah kiblat kalian hidup, ya, dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan kalian mati. Jadi, ya, di zaman Rasulullah SAW, mereka, ya, sampai hari ini kita selalu menguburkan mayit-mayit kita itu menghadapkan ke kiblat. Hukumnya berkisar antara wajib dan sunnah kita menghadapkan ke kiblat. Kemudian di sini juga ada disunnahkan bagi kita, bagi orang yang mengantarkan jenazah, kita ikut turut menguburkan jenazah tersebut, ya, walaupun dengan satu genggam atau dua genggam, ya, dari tanah kita ikut menguburkannya. Ini sebagaimana suatu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ala janasatin, pernah menyalatkan salah seorang jenazah. Summa atal mayyit fahsan alaihi min kibali ra'si salasan. Kemudian beliau mendatangi kuburan mayit tersebut, kemudian beliau mengambil beberapa segenggam tanah, kemudian beliau juga turut menguburkannya di atas kepalanya. Ya, salasan, tiga kali. Ya, tiga genggaman. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dengan sanad yang jayid. Jadi ini disunnahkan kita, ya, melakukan demikian. Karena apa? Menguburkan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Wabil hasyi alaihi, dengan kita turut menguburkan meskipun satu genggam, dua genggam atau tiga genggam, kada syaraka fi hasil faridati. Maka kita telah ikut serta di dalam kewajiban fardu kifayah ini, dan kita mendapatkan juga pahala dari perbuatan kita tersebut. Jadi ini, ya. Kemudian juga disunnahkan setelah dikuburkan, yang kita katakan atau disunnahkan bagi kita adalah yada'u lahu bisabat, mendoakan bagi mayit tersebut keteguhan. Ya, keteguhan. Ini disyariatkan yustahabbu yundabu talkini. Jadi disunnahkan, ya, disunnahkan kita untuk mentalkinnya dengan mengucapkan, ya, kepadanya, kita doakan kepadanya, yaitu Allahumma ighfir lahu wasabata lahu. Ya, ya Allah, berikanlah ampunilah dosa-dosanya dan berikanlah keteguhan baginya. Ya. Jadi disunahkan kita karena disebutkan dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, istighfaru li akhikum wasalu lahu at-tasbitah. Mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah at-tasbitah baginya, keteguhan baginya, fa innahu al-an yusal, karena sekarang dia sedang ditanya ya di alam kubur. Oleh karenanya ya setelah kita menguburkan disunahkan kita untuk mengucapkan atau mendoakan bagi ahli mayit ya, doa ampunan baginya, kemudian doa keteguhan baginya. Ya. Kedua, keteguhan baginya. Allahumma firlahu wa sabbithu. Ya, ya Allah, ampunilah dia dan teguhkanlah dia, kokokkanlah dia karena sekarang dia sedang, kata Rasulullah, karena dia sedang ditanya oleh dua malaikat sebagai fitnah kubur atau pertanyaan kubur. Kemudian ada sesuatu masalah yang para ulama di sini sebagian mensyariatkannya, ya, yakni mentalkinkan mayat ketika dikuburkan. Ya. Kenapa? Karena ada suatu riwayat, ya, hadis, ya, yang datang dari Abi Umama. Dia berkata, "Iza mata ahadun ahadu ihwanikum, fasawaitum at-turab ala kabri faliyakum." Ya, faliyakum adakum ala ra'si qabri summa liyakul. Ya, kata Abu Mama, dia berkata bahasanya, ketika salah seorang di antara kalian, ya, saudara kalian meninggal dunia, kemudian kalian telah meratakan kuburannya dengan tanah, kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian, ya, hendaklah kalian berdiri di atas ya kubur tersebut, kemudian mengatakan, ya, salah seorang di antara kalian berdiri di atas kubur tersebut, mengatakan, ya fulan uskur ma kharajta alayhi minad dunya shahadatan an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa annaka raditu ya radita billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam wa bi qur'ana imaman. Ini hadis mengatakan bahwasanya kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia kemudian telah diratakan kuburannya atau telah dikuburkan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mentalkinkan mayat tersebut dengan mengatakan, wahai pulan, ingatlah apa yang engkau keluar di atasnya di dunia ini dengan syahadat la ilallah. Engkau meninggalkan dunia ini dengan syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Wa annaka, dan engkau ya ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Al-Quran sebagai imam. Maka uskur, ingatlah atau ucapkanlah demikian. Maka ini fa'inna mungkaran. Ya, karena dalam hadis ini dikatakan karena mungkar dan nakir, mungkar dan nakir, ya khuzukullah wahidin mukhma biyadi sahibu wa yakulu intalik bina ma nak'adu inda man lakiya hajatahu. Ya, karena kalau kita mengatakan demikian, katanya mungkar dan nakir atau salah satu dari keduanya mengatakan, mengambil tangan salah seorang temannya atau rekannya, kemudian marilah kita pergi dari menanyakannya karena dia telah ditalkinkan, dia telah mentalkinkan hajatnya, dia telah melafazkan hajatnya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dan hadis ini masyhur di kalangan manusia. Lakinnahu, akan tetapi, lam yasihu hadzal hadis. Hadis ini tidak sahih. Jadi kenapa ada orang ketika mereka menguburkan jenazah, mereka mentalkinkan jenazah tersebut, membisikkan di telinganya. Kenapa? Karena ada hadisnya, tetapi ternyata hadisnya adalah hadis yang tidak sahih, hadis yang tidak terangkat. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak disebutkan Rasulullah SAW melakukan demikian, ya, dan tidak juga Rasulullah SAW mentalkinkan mayit dengan cara demikian, sebagaimana perbuatan kebanyakan manusia. Ya, memang kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ini ada tetapi tidaklah sahih, illa yasihu rafuhu. Ya, marfu'nya tidak sahih, hanya sampai kepada Abu Umama, dan juga tidak sahih. Ya, da'fun, ya, hadis ini adalah da'if. Ya, oleh karenanya, ya, Imam As-Sanani dalam kitabnya Subul Salam mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis da'if. Ya, wal amalu bi bid'atun, dan beramal dengannya adalah bid'ah. Jadi Hadisnya doib, tidak perlu kita amalkan. Bahkan kata Asan Ani, ya, beramal atau mentalkinkan mayit ketika sudah dikuburkan termasuk perkara bid'ah. Imam Asan Ani dalam kitabnya, ya, dalam kitabnya mengatakan demikian, dalam kitabnya Subul Salam. Oleh karenanya, ya, tidak disunnahkan. Yang disunnahkan kita adalah kita mendoakan mayit tersebut, Allahumma firlahu wa sabbithu. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah keteguhan kepadanya, karena itulah perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang beberapa perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara tentang menguburkan mayit. Ada yang disunnahkan, ada juga yang makruhkan, ada juga yang dibid'ahkan. Jadi diantaranya juga adalah dianjurkan kita ketika kita telah menguburkan, kita rusah hasil kabri bilma ba'da zalika, kita memercikkan air di atas kuburan tersebut, wa wada alai al khusaba, kemudian kita meletakkan kerikil-kerikil di atas kuburan tersebut. Ya, ini sebagaimana disebutkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW merasa ala kabri ibnahu Ibrahim. Beliau pernah setelah dikuburkan anaknya Ibrahim, beliau memercikkan air di atas kuburan tersebut, wada alaih khusaba. Kemudian beliau meletakkan di atas kuburan Ibrahim itu adalah khusaba. Ya, khusaba itu artinya batu-batu kerikil yang ada, ya, sigarul khasa, batu kerikil yang kecil yang ada di Medina ketika itu. Maka inilah dibolehkan atau bahkan dianjurkan. Kenapa demikian? Disebutkan diantara alasannya supaya tanahnya, ya, dia menyatu, kemudian kerikil itu adalah menahan tanah dari kelongsoran setelah dikuburkannya. Oleh karenanya ini dibolehkan karena pernah dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah beberapa perkara yang berhubungan dengan perkara kuburan tersebut. Kemudian juga ketika kita menguburkan, yang disunnahkan kita meratakan kuburan, dan dibolehkan bagi kita untuk meninggikan kuburan bimik dari sibrin dengan seukuran satu jengkal. Jadi yang sunnah kita meratakan kuburan, ya, dan dibolehkan bagi kita untuk meninggikan kuburan sejengkal, ya, di sejengkal dari tanah, ya, untuk menunjukkan itu adalah kuburan. Ini sebagaimana telah datang bahwasanya rafa'a qabruh alaihi salatu wasallam anil ardi qadra sibrin. Diriwayatkan bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia tinggi sekitar sejengkal dari tanah. Ya. Rawi Ibnu Hibban dalam sahihnya, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Lakin la yazadu alai aksaru minas sabr. Akan tetapi tidak boleh kita menambah lebih daripada satu jengkal. Ya. Wala yazadu alai turab min ghairi turabil qabr. Dan tidak boleh juga kita menambah kuburan tanah tersebut selain dari tanah yang digali dari pekuburan tersebut. Jadi, ya, kita sudah kumpulkan tanah galian tadi yang digali, ya, tidak boleh kita menambah dengan tanah yang lain. Yang jelas ukurannya dibolehkan sejengkal dan tidak boleh lebih dari sejengkal. Kalau lebih dari sejengkal itu juga namanya sudah diharamkan. Ya, diharamkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Nail Autar wa Dzakir an Raf al Qabri Siyadatan al Qadri Maksunun. Ya, apa Qadrul Maksun fi Muharram. Yang dohir bahwasanya mengangkat atau meninggikan kuburan, ya, melebih daripada kadar yang diizinkan, yaitu melebih dari sejengkal, maka hukumnya fi muharramun, diharamkan. Ini para ulama kita menjelaskan demikian. Kemudian bentuk kuburan. Bentuk kuburan itu disebutkan seperti sanamul jamal, punuk unta. Jadi dia seperti ada dari arah kiri dan kanan kuburan itu, ya, naik-naik ke atas, kemudian seperti bentuk punuk unta. Jadi agak bundar begitu. Ya, bentuk kuburan setelah kita kuburan. Kalau kita ingin meninggikan lebih daripada sejengkal. Lebih daripada sejengkal. Kemudian juga ketika kita mengantarkan kuburan, ya dilarang kita untuk makruh hukumnya kita untuk bersandar di atas kuburan. Ya, bersandar di atas kuburan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Anna Nabi SAW ra'a Amr bin Hasan muttaki alal kabri faqala la tu'zihi." Hadis sahih, ya. Ya, hadis yang disahkan oleh Al-Hafiz dalam kitabnya Fathul Bari. Nabi SAW ya, pernah melihat Amr bin Hasan dia bersandar di kuburan, di kuburan, sandar-sandar di kuburan. Maka berkata Nabi SAW, "La tu'zihi." Jangan engkau menyakiti penghuni kubur tersebut. Jadi, ya, dilarang kita bersandar di kuburan, di dalam juga kita berjalan di atasnya, dilarang juga kita untuk duduk julus di atas kuburan. Jadi bersandar, duduk, kemudian masya faukahu, berjalan di atas kuburan, menginjak-injaknya, maka ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Nah, sebagaimana Nabi SAW pernah melarangnya ya, dalam hadis Jabir dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian di mana tempat penguburan tersebut? Jadi makanul kabri, tempat kuburan itu, keempat jenazah dikuburkan itu ada tempat yang khusus, ya. Ya, disunnahkan kita menguburkan di tempat yang khusus, apakah di suatu lapangan yang khusus atau tempat kuburan khusus. Ya, boleh juga kita menguburkan ya di tempat-tempat kuburan keluarga yang khusus di dibuat untuk penguburan keluarga. Maka tidak disyariatkan untuk kita menguburkan mayat itu di sekitar halaman rumah atau di dalam rumah, karena nanti berakibat kepada perkara-perkara seperti tidak boleh kita sholat menghadap kuburan atau tidak boleh kita menjadikan rumah-rumah sebagai tempat kuburan. Ya, ya haruslah kita membaca Al-Quran, ya, karena di kuburan itu bukanlah tempatnya untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kesimpulannya bahwasanya tidak boleh kita menguburkan di tempat-tempat yang dilalu-lalang manusia atau di rumah atau di sekitar aman. Yang disunnahkan kita menguburkan di tempat pekuburan yang khusus, ya, tempat pekuburan khusus. Beda dengan seorang nabi. Nabi ya di mana letak dia, di mana dia meninggal dah, di situlah dikuburkan. Sebagaimana disebutkan, "Ma kubidallahu nabiyyan illa fil maudi allazi yuhibbu an yudfana fi." Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang nabi yang Allah suka, ya, yang Allah suka untuk dikuburkan di tempat tersebut. Jadi khusus para nabi, ketika mereka meninggal seumpamanya di rumah, maka di mana tempat dia meninggal, di situlah ya dia dikuburkan. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya tidaklah Allah mencabut ruh seorang nabi kecuali di tempat yang Allah suka agar dikuburkan di tempat tersebut. Ya, ini juga khususan bagi para suhada suhada seperti para suhada Uhud dikuburkan di tempat-tempat mereka berperang. Maka inilah di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah pekuburan, dan masih banyak lagi. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdul Rahman. Ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Romli bin Hayy hafizahullah dari lanjutan pembahasan kita Produl Murbi di kesempatan sore hari ini. Masih pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah. Baiklah para pendengar, mukamullah kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon langsung, bisa di 0822-9298-6295 ataupun juga bisa melalui WhatsApp dan SMS di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama kali ini dari pendengar kita. Dari 0822481 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang tata cara memasukkan jenazah ke liang lahat. Ada yang mereka bukan dari kaki kubur tetapi dari arah samping. Jadi mayat itu diturunkan dari samping, kepala sampai kaki, dan bukan mendahulukan kepala daripada kakinya. Apakah yang diperbolehkan Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, tadi dikatakan bahwasanya masukkan mayat dalam kubur itu dari arah sisi kaki kubur. itu kalau memungkinkan, tetapi kebanyakan di pekuburan-pekuburan sekarang, kalau kita melakukan demikian, pasti kita akan melanggar, yaitu batas-batasan kuburan, seperti kita menginjak kuburan di sampingnya. Oleh karenanya, dalam keadaan demikian, maka sunnah tadi, ya, asalnya sunnah, maka ada pembolehan bagi kita untuk menguburkan dengan cara yang disebutkan tadi, dari arah samping, ya, di arah kiblat, dari arah kiblat, dari samping kita mengoporkan kepada orang yang dibawa. Maka itu dibolehkan, tetapi yang sunnah adalah demikian tadi, kita masukkan dari arah sisi kubur, karena ada hadis yang marfu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Kali ini berkaitan tentang masalah sholat di rumah yang di pekarangannya ada kuburan, Ustaz. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di beberapa kampung tidak ada pemakaman umum, maka masyarakat menguburkan jenazah dari keluarga mereka di rumah-rumah atau di sekitar halaman. Bolehkah kami sholat di rumah yang di sekitarnya ada kuburan tersebut, mengingat ada beberapa hadis yang melarang kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Ya. Hadis yang mengatakan Rasulullah, "La tusalli ilal kubur," jangan kamu salat menghadap kubur. Jadi kalau persis langsung menghadap kuburan maka tidak boleh. Tetapi kalau seandainya ada penghalang atau ada dinding yang menghalanginya, kita salat di rumah, ada dinding rumah, ya, meskipun kiblatnya menghadap ke arah kuburan tersebut, tetapi karena ada dinding, maka ya hukum salat di rumah tersebut adalah boleh. Salat sunnah di rumah tersebut adalah boleh. Jadi tidak berhadapan langsung. Yang dilarang adalah berhadapan langsung. Selama masih ada tembok pembatas, maka tidak mengapa sholat di tempat yang demikian ini. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam, mungkin ada yang disampaikan. Tafadhol. Ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan kuburan ini, saya sampaikan kembali bahwasanya ada yang sunnah, ya, ada yang makruh, dan ada juga yang haram. Kalau haram, kita berusaha untuk menghindarinya. Kalau sunnah, kita berusaha untuk menjalankannya. Kalau makruh, juga kita berusaha untuk menghindarinya. Namun makruh biasanya kalau ada hajat, apalagi berhubungan dengan orang banyak, nanti ada pertengkaran dan lain sebagainya, maka dalam keadaan demikian, ya, hukum makruh menjadi boleh karena ada hajat besar atau ada masalah besar yang ingin kita jaga. Oleh karenanya kita nasihatkan kepada ihwa-ihwa yang menyelenggarakan jenazah ini, kalau kita dapatkan di masyarakat ada sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat kalau ini haram, maka jangan kita melakukannya. Tapi kalau selagi hukumnya masih makruh, kita usahakan menghindarkannya. Tetapi kalau bertabrakan nanti, kalau kita paksakan nanti mudaratnya lebih besar, maka dalam keadaan demikian, ya, kita terpaksa untuk melakukan perkara yang makruh tersebut untuk menghindari perkara yang lebih mudaratnya lebih besar, yaitu jadi pertengkaran dan perisian di kalangan kaum muslimin padahal masih ada jenazah yang kita mengurusnya. Demikianlah talim kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan. Kita cukupkan dengan dua kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.